Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Naitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadah wal istifadah. Walhasa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dalala ala al-khair. Faqala al-musannif al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fi dharain amin. Ila qawlihi summahu, kemudian innahu insara min qalbika, jika tampak min qalbika, dari hatimu, indastis'arika, ketika kamu merasa, annallaha yaraka, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala melihatmu, haya'un minhu, tampak di hatimu rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yamna'uka an mukhalafatihi, yang menghalangimu untuk melanggarnya, wa yahmiluka ala tasmir fi ta'atihi, dan sifat malu tersebut membawamu untuk semangat fi ta'atihi, dalam menjalankan ketaatannya. Fa indaka syai'un min haqa'ikil muraqabah, berarti kamu mempunyai sesuatu daripada sifat muraqabah yang sesungguhnya. Wa'alam, dan ketahuilah, annal muraqabata min asrafil maqamat wa arfa'il manazil wa a'la darajat, dan ketahuilah bahwasanya sifat muraqabah termasuk sifat atau maqam yang paling mulia, dan termasuk kedudukan yang tinggi. Wa hiya maqamul ihsan, dan maqam muraqabah adalah maqam, disebut juga dengan maqam al-ihsan al-musyar ilaihi, yang diisyaratkan biqalihi alaihi salatu wasalam, dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasalam, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan, kebaikan, adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah, hendaknya kamu menyembah Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan kamu melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, jika kamu tidak bisa merasa melihat Allah subhanahu wa ta'ala ketika beribadah, maka merasalah bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala melihatmu ketika itu. Wa kullu wahidin minal mu'minin yu'minu bi anna Allaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama', dan setiap seseorang daripada orang-orang Islam pasti akan beriman, pasti akan mempercayai bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang samar darinya sesuatu apapun, baik itu sesuatu yang ada di bumi ataupun sesuatu itu yang ada di langit. Wa ya'lam anna Allaha ma'ah aina makana, dan pasti juga dia mengetahui bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersamanya dimanapun dia berada. La yahfa alaihi syai'un min harakatihi wa sakanatihi, tidak ada yang samar baginya, bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sesuatu apapun daripada gerak-geriknya, daripada diamnya. Walakin asya'an fi dawami hadzal mashhad, tapi bukan itu sesuatu yang hebat, sesuatu yang dicari. Setiap mukmin pasti percaya Allah melihatnya, Allah bersamanya. Cuma perasaan tersebut itulah yang harus tetap berada di hatinya. Bukan hanya mempercayai, bukan hanya beriman, tapi hendaknya perasaan tersebut ada selalu di hatinya. Wa husul samaratihi, dan sehingga dia akan mendapatkan hasilnya. Allati aqalluha, yang paling tidak, paling sedikit, an la ya'mal fima bainahu wa bainallahi amalan yastahi an yarahu alaihi rajulun minas salihin. Paling tidak jika dia punya sifat tersebut, hasilnya adalah dia tidak akan berbuat sesuatu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang dia akan malu berbuat sesuatu tersebut jika ada seorang yang soleh daripada orang Islam, daripada orang iman, orang mukmin melihat apa yang dilakukannya ketika itu. Ketika dia melakukan sesuatu, andai kata di situ ada orang soleh, dia malu melakukannya, maka pasti juga dia akan malu melakukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza aziz. Dan sesuatu ini bukan sesuatu yang mudah. Perasaan ini, sifat ini sesuatu yang mulia. Sesuatu yang sedikit daripada orang-orang mukmin yang mendapatkannya. Wa ma wara'ahu a'az minhu. Dan apa yang lebih daripada itu, lebih langka lagi. Perasaan tadi lebih jauh daripada itu lebih langka lagi. Ila an yasirul abdu fi akhiril amr mustaghriqan billahi ta'ala. Sehingga ketika itu seorang hamba akan menjadi di setiap keadaannya selalu tenggelam dalam kehusukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa fanian amma siwahu, dan dia melupakan apa yang ada di sekitarnya selain Allah Subhanahu wa taala. Qad haba anil khalqi bi suhudil haq. Setiap sesuatu akan lenyap, akan hilang dari pikirannya karena dia hanya melihat ketika itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tahqa bi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Sehingga nantinya dia akan mendapatkan tempat yang akan dia senangi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Jadi di sini meneruskan pelajaran yang sudah kita mulai. Pertama tadi kita katakan bahwasanya seseorang yang mukmin harus punya sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata dia malu kepada manusia untuk melakukan sesuatu yang akan membuatnya dia malu kepada orang-orang, kenapa dia melakukannya ketika di saat dia sendiri, di saat dia di rumah, di saat dia di kamar, dia terkunci kamarnya, tidak ada orang lain di situ, dia melakukan kemaksiatan, dia melakukan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang beraninya dia melakukan hal tersebut merasa karena tidak ada orang yang melihatnya, karena dia sendiri aman, kunci terkunci, pintu terkunci, tapi dia tidak merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika itu ada bersamanya. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, yastahfun minan nas wala yastahfun minallahi wa huwa ma'ahum. Mereka itu merasa takut kepada manusia, merasa malu kepada mereka, tapi mereka tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'ahum. Padahal Allah mengatakan wa huwa ma'ahum, padahal Allah berada bersamanya. Wa huwa ma'ahum, Allah Subhanahu wa taala berada bersamanya. Kenapa kok malu kepada manusia tapi tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau dia tidak meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada bersamanya, tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala melihatnya ketika itu, berarti dia bukan orang yang beriman. Kalau kita mempelajari ilmu tauhid termasuk yang wajib kita imani sehingga kita menjadi mukmin, menjadi orang yang beriman, di antara sifat Allah adalah al-ilm. Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi, baik yang di bumi maupun di langit maupun dimanapun. Segala sesuatu, tidak ada satu daun yang jatuh daripada pohonnya kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Tidak ada satu semut yang kecil bergerak di jalannya kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Apalagi apa yang dilakukan oleh manusia, apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Semuanya itu wajib kita imani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Kalau kita tidak meyakini itu, berarti kita bukan orang yang beriman. Tidak sah iman kita. Semua orang yang iman kepada Allah harus meyakini dan mempercayai akan ilmu Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu. Ya, jadi artinya apa? Katanya Habib Abdullah Haddad, bukan hanya mempercayai dan mengimani, semua orang mukmin semuanya iman, percaya. Tapi selain itu juga harus di hati kita ada perasaan tersebut selalu dalam keadaan apapun dan dimanapun kita berada. Di saat kita di rumah, di saat kita di luar rumah, di saat kita beribadah kepada Allah, di saat kita bercanda, di saat kita berdagang, dimanapun harus kita yakini atau harus kita merasakan ketika itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada bersama kita. Allah Subhanahu wa taala melihat kita, memandang kepada kita, menyaksikan kita, duduk bersama kita, sehingga apapun yang kita lakukan pasti akan mikir dua kali. Allah mengetahui, Allah bersamaku. Ini adalah maqam muraqabah. Oleh karena itu sebagian masyayikh, sebagian guru, ada yang memberi cintanya, memberi kasih sayangnya, memberi perhatiannya kepada salah satu muridnya lebih besar daripada yang lainnya, sehingga membuat murid-muridnya yang lain menjadi iri. Mestinya jangan iri. Al-mu'min yaghbit. Orang mukmin itu sifatnya yaghbit, hibtah. Jika melihat kenikmatan yang ada di tangan orang lain, jangan merasa iri. Tapi hendaknya dia mempunyai sifat hibtah, yaitu boleh dia menginginkan nikmat yang diberikan kepada temannya, kepada atau tetangganya, dia minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sebagaimana kamu memberikan kepada tetanggaku, memberikan kepada fulan nikmat ini, nikmat itu, ya Allah berikan juga kepadaku. Jangan dihasuti. Tapi kalau kamu hasut, kita benci, kita tidak suka dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada tetangga kita atau kepada orang lain, tidak ada manfaatnya. Bahkan al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Jadi sifat hasud, sifat dengki, sifat kita tidak suka dengan nikmat yang ada di tangan orang lain, itu namanya hasud. Kita tidak menyukai kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang, berat hati kita menerimanya, hawas, marah, benci, itu hasud. Dan sifat hasud ya'kulul hasanat, akan membakar, akan memakan pahala ibadah-ibadah kita. Kama ya'kulun nar al-hatab, sebagaimana api membakar kayu bakar, akan habis pahala kita. Sudah kita pusing memikirkannya, sudah kita susah melihat kenikmatan yang ada di tangan orang lain, kita susah, pusing, dipikiri, kita tidak dapat apa-apa. Dan teman kita yang mendapatkan nikmat, tetangga kita yang dapat nikmat, juga tidak menjadikan kenikmatan yang ada di tangannya menjadi hilang, tidak. Dengan itu tambah lagi pahala kita akan berkurang, berkurang, habis-habis. Na'udzubillahi min dzalik. Setiap kenikmatan yang kita lihat yang ada di tangan orang lain, kalau kita mau, kita minta kepada Allah. Allah al-mu'ti, Allah yang memberi. Oleh karena itu Al-Habib Abdullah bin Al-Wal-Haddad, sahibul ratib dan pengarang kitab Risalatul Mu'awanah yang kita baca ini, pernah dihasuti oleh seseorang, sehingga orang yang hasut kepada Al-Habib Abdullah bin Al-Wal-Haddad ini mengatakan kepada Munsib Al-Syekh bin Abu Bakar, Munsib sebagai pemimpin daripada kalangan bangsa Syekh Abu Bakar bin Salim, dia berdatang kepada rumahnya dan dia berkata kepada pemimpin Syekh Abu Bakar bin Salim, "Syekh, kamu tahu di Tarim ada yang namanya Abdullah Al-Haddad. Dia mengarang kitab, dia dakwah, dia ceramah, dia mengajar. Dia itu menyaingi ente punya kakek, yaitu Syekh Abu Bakar bin Salim. Dia mau menyaingi. Dia mau mengalahkan." Diomongi begini dan begitu pemimpin dan munsib Syekh Abu Bakar bin Salim itu mikir juga, iya jangan-jangan betul apa yang dikatakan. Akhirnya dipanggil, Abi Abdullah bin Al-Haddad. Ketika dipanggil Abi Abdullah Haddad, ditanya, ada apa? Ana dengar dari fulan bahwasanya kamu itu begini-begini, mengarang kitab, mengajar, punya murid, pengikut. Kamu mau menyaingi kakek aku, Syekh Abu Bakar bin Salim. Katanya Habib Abdul Haddad, tidak, aku tidak menyaingi. Aku hanya ingin mendapatkan apa yang sudah didapatkan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan aku meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberikan kepadaku apa yang diberikan kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Kira-kira apa yang aku inginkan ini bisa enggak aku dapatkan? Katanya pemimpinnya, siapa pemimpinnya ini? Polos, keturunan Syekh Abu Bakar bin Salim, terkenal hatinya bersih. Katanya dia, ya bisa aja, siapapun bisa aja diberikan. Apa yang dia minta kepada Allah akan diberikan oleh Allah, siapapun yang meminta kepada Allah akan diberikan. Allah ada apa enggak ada? Kekayaan Allah masih ada apa enggak ada? Dan Allah bisa apa enggak memberikan kepada aku apa yang diberikan kepada Syekh Abu Bakar bin Salim? Jelas bisa, bahkan melebihi daripada Syekh Abu Bakar bin Salim, kamu pun juga bisa. Kalau begitu kan tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah berarti. Insaf, dia mengakui kebenaran. Jadi siapapun mau menginginkan apa yang diberikan kepada orang lain, tidak masalah. Yang penting jangan hasut. Nah ini, seorang guru memuji murid, dicintai murid tersebut oleh gurunya, membuat murid-murid yang lain hasut. Akhirnya gurunya ingin menampakkan, kenapa kok guru tersebut lebih condong, lebih cinta, lebih memberi perhatian kepada salah satu muridnya daripada yang lainnya. Suatu waktu dipanggil mereka semuanya, masing-masing diberikan seekor burung masing-masing daripada muridnya, dan diperintahkan kepada oleh mereka, diperintahkan oleh gurunya bahwasanya setiap murid harus menyembelih burung tersebut, dan dengan syarat menyembelihnya harus di tempat yang tidak dilihat, jangan ada yang melihat. Karena murid-murid yang lain yang iri-iri, ingin disayang juga oleh gurunya, ingin dicintai juga oleh gurunya, sehingga langsung berlari mereka semuanya mencari tempat yang di situ tidak ada orang, yang di situ tidak ada yang melihat. Ada yang masuk kamar mandi, ada yang pergi ke hutan, ada yang pergi kemana, tempat yang sepi. Masing-masing menyembelih burungnya. Akhirnya mereka kembali semuanya dengan burung yang sudah disembelih. Mereka mengatakan, ya Syekh, kami sudah menyembelih burung yang kamu perintah untuk disembelih. Kami menyembelihnya di tempat yang tidak ada yang melihat. Semuanya menyembelih. Tinggal satu yang dicintai oleh gurunya tidak menyembelihnya. Ah, kamu kenapa kamu tidak menyembelih? Aku cari tempat kemanapun tidak ada. Tempat yang di situ tidak ada yang melihat. Aku pergi ke sini ada yang melihat, ke sana ada yang melihat, yaitu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Gurunya mengatakan, ini dengan sebab sifat ini yang ada pada muridku, aku lebih contong, aku lebih cinta. Ini mereka paham. Karena punya kelebihan. Ya, inilah yang terjadi kepada Sayyidina Umar bin Khattab suatu waktu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berjalan untuk pergi dari Mekah, dari Madinah Al Munawwarah ke Mekah. Dari Madinah ke Mekah. Di tengah perjalanan Sayyidina Umar bin Khattab istirahat, membangun sebuah kemah kecil, istirahat di situ. Di saat istirahat, tahu-tahu ada satu orang yang lewat dengan membawa kambing yang banyak. Ini dipanggil oleh Sayyidina Umar. Sa'al ya fulan. Gimana kalau aku beli satu ekor kambing daripada kambing-kambingmu ini? Maka si pengembala tadi mengatakan, maaf ya fulan, aku tidak, bukan aku pemilik kambing-kambing ini, aku hanya budak, yang mana aku mengembalakan kambing-kambing ini untuk tuanku. Aku beli, aku kasih uang, aku bayar. Tidak, aku tidak berani, aku takut. Ya sudah, kalau begitu, katanya Sayyidina Umar, katakan nanti, katakan kepada tuanmu, kalau kurang satu kambingnya, katakan bahwasanya kambing yang satu itu dimakan oleh serigala. Beres. Sayyidina Umar bukan memerintah untuk menyuruh untuk berbohong, untuk berkhianat, tidak. Tapi Sayyidina Umar untuk mengetes. menguji bagaimana sih imannya seorang pengembala tersebut. Kalau kita kan, iya ya, bisa juga itu. Sudah dapat uang, dapat fulus, nah ada yang tahu lagi, tuannya tidak tahu. Jadi Sayyidina Umar mengetes saja, katakan kepada tuanmu, satu ekor kambing itu dimakan serigala, beres. Maka si pengembala tersebut mengatakan, iya, kalau aku mengatakan kepada tuanku bahwasanya satu ekor kambing dimakan serigala, nantinya di akhirat apa yang aku katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam? Apa yang aku akan katakan kepada Allah nanti di akhirat? Hanya Sayyidina Umar merasa kagum dengan sifat yang dimiliki oleh pengembala tersebut. Di mana tuanmu? Ditunjukkan di sini-sini. Sayyidina Umar pergi kepada tuannya, dan di saat itu juga budaknya tersebut dibeli oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah dibeli, dimerdekakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Antal an hurun diwajillah, berkat kalimat tadi. Dari mana? Bagaimana aku mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah melihatku, tuanku tidak melihatku, tapi Allah. Maka Sayyidina Umar mengatakan ketika itu, dengan kalimat yang kamu ucapkan tadi, kamu menjadi merdeka. Maka aku mengharap di akhirat nanti kalimat tersebut memerdekakanmu dari api Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau punya maqam muraqabah. Oleh karena itu salah satu atau salah seseorang pernah ketika itu berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya di sepi-sepi yang sunyi di malam hari yang gelap. Kemudian si laki-laki itu sudah sahwat, dia mengatakan dengan isyarat kepada wanita tersebut yang ada di sampingnya, nah sekarang ini dalam keadaan yang tenang, sunyi, tidak ada orang selain kita berdua, yang ada bersama kita hanya bintang-bintang yang kita lihat yang begitu indah. Si perempuan itu masih punya iman di hatinya. Ketika dikatakan hanya bintang-bintang yang ada bersama kita, di bintang-bintang yang indah, maka perempuan itu menjawab, kalau begitu di mana orang, di mana zat yang menciptakan bintang-bintang tersebut? Siapa yang menciptakan bintang-bintang itu? Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala melihat keadaan kita sekarang ini? Maukah kamu melakukan itu, perbuatan maksiat, sedangkan orang yang zat yang menciptakan bintang-bintang tersebut melihat kepada kita dan mengetahui, menyaksikan ada bersama kita, langsung taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada maqam muraqabah, ada sifat malu kepada Allah. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, istahyu minallah haqqal haya, malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat malu yang sebenar-benarnya. Ya Rasulullah, alhamdulillah kulluna nastahi minallah. Sahabat menjawab radhiyallahu anhum, ya Rasulullah, alhamdulillah kami semuanya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul menjawab, laisa zalikum, bukan itu yang aku maksud. Walakin manistaha minallah falyahfad ar-ra'as wama wa'a. Tapi hendaknya orang yang betul-betul malu kepada Allah ini loh sifatnya. Apa itu? Falyahfad ar-ra'as wama wa'a. Hendaknya menjaga kepala dan apa yang ada di dalam kepala, ada apa yang ada di berada yang berada di kepala tersebut, yaitu telinga dijaga, mata dijaga, mulut dijaga, jangan kita gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat-nikmat tersebut, tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, suatu waktu bisa aja Allah mencabut nikmat tersebut. Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Jika Anda berada dalam kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, far'aha, maka jagalah kenikmatan tersebut, jangan sampai hilang dan jangan sampai lenyap darimu. Dengan apa menjaganya? Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Karena sungguhnya kemaksiatan-kemaksiatan tuzilun ni'am, bisa menghilangkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita, mata kita, lidah kita jaga. Falyahfadir ra'as wa ma wa'a. وَلْيَحْفَدِ الْبَطَنُ وَمَا هَوَى, dan jagalah perut kita dan sekitarnya. Jaga perut kita dari makanan yang haram. Jaga kemaluan kita dari perbuatan zina. Jaga kaki kita daripada melangkah kepada tempat yang maksiat, tempat yang haram. وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى, dan hendaknya orang tersebut, seseorang mengingat kematian, mengingat bahwasanya dia hidup di dunia hanya sesaat, hanya perjalanan aja yang sebentar, bukan kita mukim selama-lamanya di dunia ini. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu umur 40 tahun, masih muda, sehat walafiat, tapi pakai tongkat. Ketika ditanya, Anda syab, muda, tidak sakit, sehat, kuat, kok pakai tongkat? Liuzakir nafsi bi annani musafir, agar aku selalu ingat bahwasanya aku ini hanya musafir di dunia ini. Aku ini hanya melakukan perjalanan di dunia ini. Dulunya kita tidak ada, kemudian kita berada di rahim ibu kita selama 9 bulan di kandungan ibu kita. Kemudian kita berada di alam dunia, kemudian akan berada nanti di alam barzah, kemudian nanti akan berada di alam akhirat. Ini perjalanan yang singkat-singkat, yang akan menuju sesuatu yang tidak ada batasnya, tidak ada akhirnya, tidak ada ujungnya, yaitu kehidupan di akhirat nantinya. Kita hanya musafir. Berapa kali kita mendengar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sebentar-bentar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tetangga kita, keluarga kita, orang sekitar kita tahu-tahu meninggal, mungkin juga orang tua kita sudah tidak ada. Tidakkah kita mengambil pelajaran apa yang sudah berlalu, apa yang sudah lewat? Ketika seseorang datang kepada Fudail bin Iyad, ya Fudail, aus ini berikan aku wasiat, berikan aku nasihat. Hal mata abuk, kamu punya orang tua apa sudah meninggal? Ayah kamu sudah meninggal? Naam. Qal izhab, fa inna man mata abuhu la tanfa'uhu mau'idah. Kalau begitu pergilah, percuma dikasih nasihat. Kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, tapi dia tidak mengambil pelajaran daripada apa yang sudah terjadi, maka tidak akan bermanfaat dikasih nasihat-nasihat. Itu nasihat terbesar. Kita mikir orang tua kita sudah tidak ada, kakek nenek kita sudah tidak ada, yang berarti kita juga menyusul nantinya. Tidak ada kita ambil sebagai pelajaran buat kita untuk mendapatkan kehidupan yang nikmat di alam barzah kita, di kuburan kita nantinya, untuk mendapatkan kenikmatan kita berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan kenikmatan memandang kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak apa-apa tahan diri kita melawan hawa nafsu, memang berat, tapi demi mendapatkan kenikmatan, dan kenikmatan yang abadi tidak ada ujungnya, itu sesuatu yang kecil akan menjadi ringan kita melakukannya. Maka Rasul mengatakan wal jazkuril mauta, hendaknya mengingat kematian, wal bila, dan mengingat kebinasaan, daging kita, badan kita yang selalu kita bersihkan setiap hari, selalu kita pakaikan pakaian yang bersih dan rapi, nanti kita berada di kuburan akan menjadi bangkai, akan menjadi bau busuk, dan juga akan menjadi makanan daripada ulat-ulat yang ada di kuburan nantinya. Kita ingat falyahfadil mauta walyazkuril mauta walbida wa man arada alakhirah, dan kalau dia menginginkan kebahagiaan di akhirat, taraka zinatad dunya, dia tinggalkan kemewahan duniawi. Faman fa'ala dzalika, kalau seseorang melakukan hal tersebut, menjaga kepala dan sekitarnya, perut dan sekitarnya, dan mengingat kematian dan apa yang akan terjadi di kuburan, dan dia selalu, dan dia meninggalkan kekayaan duniawi, maka dikatakan oleh Rasul, faman fadzalika faqad istahya minallahi haqqal haya, baru orang tersebut mempunyai sifat malu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sifat malu yang sebenarnya. Oleh karena itu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bukan hanya malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan malu kepada malaikat-malaikat Allah. Kalau seseorang mempunyai sifat malu kepada malaikat-malaikat Allah, apalagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Sayyidina Utsman bin Affan kalau masuk kamar mandi tidak membuka pakaiannya, tetap menutupi, karena merasa malu, merasa dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, merasa dilihat oleh malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga membuat malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala semuanya merasa malu dan sungkan kepada Sayyidina Utsman bin Affan, karena Sayyidina Utsman bin Affan malu kepada malaikat-malaikat. Jangankan malaikat yang sungkan dan malu kepada Sayyidina Utsman, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun yang malu dan sungkan kepada Sayyidina Utsman. Padahal siapa Sayyidina Utsman? Murid Rasul, muridnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak lain juga menantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menantu. Bahkan dua putri Rasul dinikahkan kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Suatu waktu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya, datang Sayyidina Abu Bakar mengetuk pintunya. Maka ditanya, siapa? Abu Bakar. Rasul mengatakan, masuk. Masuklah Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan duduk di samping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datang lagi seseorang mengetuk pintunya, siapa? Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali datang. Ah, masuk. Datang beberapa sahabat yang lain, suruh masuk. Dan terakhir datang seseorang yang mengetuk, ditanya, siapa? Utsman bin Affan. Maka ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk, membetulkan duduknya, posisi duduknya yang awalnya tidur-tiduran, Rasul duduk. Kemudian membetulkan pakaiannya, merapikan pakaiannya, kopiahnya. Setelah rapi, masuk. Suruh masuk Sayyidina Utsman. Rasul sungkan, malu, merapikan. Sehingga Sayyidina Aisyah yang mengetahui kejadian tersebut bertanya, ya Rasul, kamu datang Abu Bakar, kamu datang biasa-biasa aja, tapi ketika datang Utsman bin Affan, kamu membetulkan pakaian, merapikan, membetulkan keadaanmu, kenapa? Wal ana astahi mimman tastahi minhul malaika au kama qal. Aku malu dan sungkan kepada seseorang yang malaikat-malaikat Allah sungkan dan malu kepadanya. Nih, termasuk disungkani. Kenapa? Karena Sayyidina Utsman mempunyai sifat malu kepada Allah, punya sifat malu kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sifat al-muraqabah. Ininya kalau kita ada di dalam hati kita sifat muraqabah, maka insyaallah kita terhindar daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan salat kita akan khusyuk. Kenapa? Karena kita selalu merasa Allah mengawasi kita, Allah melihat kepada kita. Kalau kita tidak khusyuk juga dengan perasaan dan sifat itu, ya keterlaluan. Jangankan kita sholat aja di depan manusia, kita kan lebih rapi tuh, apalagi di depan orang banyak. So, kalau bisa suaranya dibagusin, suaranya berbeda loh. Sholat di masjid sama sholat di rumah suaranya lain. Biasanya suratnya kul huwallahu ahad, kul huwa aja. Tapi kalau di masjid di depan orang, karena banyak orang, subbihisma rabbikal a'la, banyaknya dibagusin, sujudnya agak dilamain sedikit, tasbihnya ditambah-tambah sedikit. Karena apa? Merasa di belakangnya banyak orang, merasa dilihat oleh orang-orang. Apalagi kalau ada orang yang terpandang juga lihat di situ. Kalau ini orang manusia biasa yang melihat, yang ada di situ, kenapa dia tidak seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah SWT dijadikan lebih rendah daripada orang-orang tersebut sehingga tidak diperdulikan kalau Allah yang melihat, tapi kalau manusia yang melihat dia peduli, dia perbaiki sholatnya? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis kursinya yang artinya iza sholla ibnu adam faltafata ila khairi, jika seorang manusia bersolat kemudian dalam sholatnya dia melihat dan menoleh kepada yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi kepada kita. Kita selalu dalam salat kita mengingat kepada yang lain-lain. Ya, itu ada. Itu ada setan yang khusus untuk menggoda salat kita supaya kita tidak khusyuk. Uzkur kaya, uzkur kaya, uzkur kaya. Kita disuruh ingat ini, ingat ini, ingat ini ketika salat. Sehingga ketika salat pikiran kita dibawa ke mana-mana. Ingat ke rumah, ingat ke bisnis, ingat utang, ingat masalah, ingat apa-apa, sudah macam melayang-layang bisa ke langit juga pikiran kita. Sampai kapan? Sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang itu. Pikiran-pikiran tadi hilang. Makanya katanya Imam Abu Hanifah ketika datang seseorang mengadu bahwasanya uangnya hilang, hartanya hilang, katanya Imam Abu Hanifah, sholat aja, nanti ketemu, ingat. Betul. Dia sholat, ketika sholat tidak khusyuk, ingat-ingat uang yang banyak hilang, tidak khusyuk, ketika sholat ingat-ingat, baru dia ingat, oh iya, ana lupa, ana taruh di bawah ranjang. Jadi kalau kalian hilang sesuatu, sholat aja yang lama, dibawa nanti sama setan, ingat-ingat, oh pasti akan ingat. kalau lupa sesuatu. Itu setan tidak membiarkan. Kenapa? Setan tidak ingin manusia itu melaksanakan sholat dengan benar, manusia mendapat pahala yang besar, manusia mendapatkan surga dari Allah, tidak ingin. Karena setan itu sudah pasti, iblis itu sudah pasti oleh Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di neraka Allah. Maka dia punya visi harus memperbanyak teman-temannya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya digoda? Itu sudah janji iblis dan kroni-kroninya. Tidak mungkin seseorang sholat bisa dengan khusyuk tanpa ada godaan. Berat melawannya. Jadi harus melawan. Jangan dibiarkan juga tidak khusyuk tidak khusyuk. Karena laisa lil mar'i min sholatihi illa ma aqal. Seseorang tidak mendapatkan apa-apa daripada sholatnya kecuali sekedar fahamnya, sekedar khusyuknya artinya. Berapa khusyuknya, maka itulah pahala yang dia dapatkan. Kalau tidak ada khusyuknya, bagaimana dia mendapatkan pahala? Kita mendapat pahala yang banyak kalau kita khusyuknya banyak. Oleh karena itu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu anhu sampai-sampai berkata, kalau kalian ketika sholat tidak khusyuk, sholat duhur tidak khusyuk, sholat hasar, maka ingat-ingat kira-kira khusyuknya itu seberapa persen, tidak khusyuknya berapa persen. Kalau misalnya kalian sholat duhur 2 rakaat khusyuk dan 2 rakaat yang lain tidak khusyuk, maka kalian laksanakan dan lakukan sholat sunnah setelahnya. Sholat sunnah 2 rakaat, tapi 2 rakaat ini khusyuk dari awal sampai akhir, sehingga sholat sunnah yang dilakukan setelahnya itu menjadi penutupnya, untuk menutupi kekurangan yang ada di sholat duhur tadi. Kalau misalnya sholat sunnah 2 rakaat hanya khusyuknya 1 rakaat, ya sholat lagi 1 rakaat lagi, khusyuk minimal 1 rakaat lagi biar tertutupi 2 rakaat itu, sehingga menjadi 4 rakaat semuanya khusyuk. Kalau kita mau peduli dengan pahala kita ya, kalau kita bisnis aja kita peduli, kenapa kalau pahala tidak peduli? Kalau kita bisnis hitung-hitungannya masya Allah, harus secara detail, harus persis, kurang 1000 aja diminta. Kenapa kita tidak iri dengan pahala? Kita tidak dapat pahala kok tidak kita menuntut, kita tidak meminta kepada menuntut kepada diri kita untuk mendapatkan pahala yang banyak. Sayyidina Abdullah bin Umar ketika mendengar bahwasanya barang siapa yang mensolati jenazah, maka dia akan mendapatkan pahala 1 kirat. Dan kalau dia mengantarkannya sampai kuburan dan dikubur, maka mendapatkan 1 kirat yang lain. 1 kirat itu apa ya Rasulullah? 1 Jabal Uhud, 1 Gunung Uhud. Ketika mendengar hadis ini Sayyidina Abdullah bin Umar nangis. Apa yang dia katakan? Ya Allah, coba dari dulu aku mendengar hadis ini, aku sudah ketinggalan kirot-kirot yang banyak. Aku tidak peduli sebelumnya, tidak perhatian sebelumnya untuk menghadiri sholat jenazah, menghadiri pemakaman, sehingga aku ketinggalan pahala yang banyak. Perhatian ditangisi karena pahala tertinggal. Tapi kita ada waktu, masih ada nyawa di badan kita, ada roh di badan kita, bisa melakukan. Jangan sampai kita sudah mau meninggal dunia, Israel sudah di hadapan kita, kemudian kita meminta kepada Allah, ya Allah jangan sekarang, tunda, enggak bisa. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika sudah datang ajalnya, sudah waktunya datang, tidak sedetik pun bisa dimajukan, tidak sedetik pun juga bisa dimundur, diundur. Menunggu sampai malaikat Israel nunggu. Kita sudah melihat kepada ke teman-teman kita atau kepada keluarga kita yang sudah mendahului kita, kita ambil pelajaran ya Allah. Jangankan orang biasa, dokter-dokter pun sudah mendahului kita. Dokter yang ahli-ahli ternyata meninggal juga. Padahal spesialis profesor. Kemarin sempat beberapa waktu yang lalu Al-Fajir ke Malang untuk mengantar anak punya anak sakit. Padahal tidak lama sebelumnya Al-Fakir juga sudah ke dokter itu. Jadi untuk kedua kalinya pergi. Ternyata sampai sana, maaf, sedang ditutup karena dokternya sudah meninggal dunia. Loh, ternyata dokternya meninggal dunia. Jauh-jauh di Malang kita pergi itu, profesor, dokter, ternyata dokternya meninggal. Jadi dokter, profesor bisa meninggal, presiden yang berkuasa juga bisa meninggal, orang kaya sekaya apapun bisa meninggal, Fir'aun yang paling kaya pun meninggal, Korun meninggal, siapa aja bisa meninggal. Kenapa kita tidak mengambil pelajaran? Nah itulah ya, yang kekurangan. Kita hanya tertipu dengan kehidupan duniawi, televisi, sibuk dengan HP, ada suara SMS slot dibuka, suara WhatsApp, tangan kita selalu atau lebih sering jauh membuka SMS, Twitter, ya, Facebook, ya, BB. Tapi jarang tangan kita ini membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Mata kita hanya membaca itu, jarang membaca Al-Quran. Ini termasuk daripada tipu daya iblis melalui manusia itu, orang Yahudi yang membuat itu semuanya, menyibukkan orang Muslim dengan bagaimana caranya supaya mereka tidak ibadah kepada Allah, supaya mereka tidak banyak baca Quran, supaya mereka tidak banyak sholat, supaya tidak mereka banyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai cara, dan mereka berhasil. Na'udzubillahi min dzalik. Apalagi waktu sekarang, waktu bertambah lama, bertambah tidak ada barokahnya. Terasa satu hari ini cepat, tidak terasa maghrib, tidak terasa subuh. Satu minggu kayak satu hari, satu bulan kayak terasa satu minggu. Barokah tidak ada. Apa yang kita lakukan selama satu hari? Introspeksi diri. Apalagi ini tahun baru Hijriah, selama satu tahun kemarin, apa sih yang kita lakukan? Apa faedahnya kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita panjang umur tapi diisi dengan kemaksiatan, diisi dengan kesalahan, diisi dengan pelanggaran? Apa itu nikmat, nak, panjang umur itu? Tidak nikmat, itu azab. Itu namanya nikmah. Itulah sama mereka orang-orang kafir. Coba lihat itu orang Cina itu, yang kafir-kafir. Mereka panjang-panjang umurnya, 80, 90, 100. Nanti terakhir 100 di koran itu telah berpulang ke rumah bapak. Surganya milik mereka apa? Umurnya 90 tahun, jarang yang 50 tahun, jarang. Kenapa kok mereka dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Supaya apa? Bukan diberikan nikmat oleh Allah, diberi azab yang tambah, beri azab lebih. Karena kalau tambah panjang umurnya, tambah banyak maksiatnya. Tambah banyak maksiatnya, tambah banyak azabnya di akhirat. Sengaja. Maukah kita seperti itu? Tambah panjang umurnya, tambah banyak azabnya di akhirat. Na'udzubillah. Bertambah umur kita tambah dengan ketaatan. Oleh karena itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yas'alu al-'abdu al-mauta. Jangan seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kematian. Kenapa? La'allahu muhsinan fayazdad. Karena kalau dia orang yang baik, dia bisa yasjad, bisa bertambah kebaikannya. Nah, ini baru nikmat, panjang umurnya bertambah kebaikannya. Khairun nas man tara umruh wa hasuna amaluh. Wa la'allahu musian fa yastatib. Dan bisa jadi dia adalah orang yang bermaksiat kepada Allah. Diberi panjang umur apa? Diberi kesempatan untuk taubat. Tapi taubat ini enggak. Enggak ada taubat. Tidak ada penyesalan. Tidak ada niat untuk berhenti daripada kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukannya. Terus saja dilakukan. Ini musibah. Kalau orang berbuat sekali kesalahan, sekali pelanggaran, tapi dia ingat Allah. Ini alladzina fa'alu fahisatan zakarullah. Mereka adalah orang-orang yang jika melakukan kemaksiatan, kesalahan, mereka ingat kepada Allah. Ini masih diberikan kenikmatan, diberi taufik untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita lanjutkan lagi bahwasanya termasuk sifat yang kita miliki adalah sifat muraqabah, menjadikan kita bisa khusyuk dalam salat kita. Aqimi sholata lidzikri. Ya, makanya dalam mendapatkan kehusukan dalam salat yang kita laksanakan, harus kita punya perasaan ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa sekarang ini kita mau sholat. Kita mau sholat ini mau apa coba? Kita sholat ini bukan gerak-gerak begitu aja, rukuk, sujud dua kali, naik lagi ke atas, ya. Kalau cuma gerak-gerak begitu aja, ya sama aja dengan olahraga. Olahraga aja itu di sekolah, di alun-alun. Tapi harus ada ruhaninya, harus ada maknanya. Kita di situ itu menghadap kepada Allah. Idza qama al-'abdu ila salati fa innahu yunaji rabbah. Seseorang jika bangun untuk melaksanakan salat, maka sesungguhnya dia adalah bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, berhadapan dengan Allah. Yunaji rabbah, dan mengajak ngomong dengan Allah. Kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu ka hitab tidak dikatakan kepadamu kecuali orangnya hadir. Kepadamu orangnya tidak ada. Tidak dikatakan kepadamu. Iyyaka na'budu. Kepadamu ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami minta pertolongan. Sami'allahu liman hamid. Rabbana lakal hamdu. Lakal hamdu, dan bagimu pujian. Bahkan di ketika tasahud pun juga dikatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Kepada nabi dikatakan juga alaika. Ini menunjukkan bahwasanya nabi pun hadir di situ. Nabi pun melihat kepada kita ketika kita dalam keadaan sholat. Kita hadirkan itu. Kalau kita hadirkan si perasaan tersebut, kita akan khusyuk. Itulah yang dikatakan Imam Ali dan Abi Hanifah. Kenapa aku pucat sebelum sholat? Atadri bainaman baina yadaiman agum baina yadaiman unaji. Tidaklah kalian tahu aku ini akan berdiri di depan siapa? Aku akan bermunajat dengan siapa? Ngomong-ngomong dengan siapa? Makanya sebagian daripada salaf itu kalau sholat dari malunya kepada Allah sampai seakan-akan dia bukan melaksanakan sholat tapi seakan-akan berzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seakan-akan malu. Karena apa? Karena perasaan hatinya tidak khusyuk kepada Allah, tidak sempurna sholatnya. Ya, ini para takdim. Kita biar khusyuk ketika sholat harus ada takdim kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan oleh Allah Ta'ala. Jika seorang hamba menoleh di waktu sholatnya, menoleh di sini dengan hatinya, bukan menoleh dengan kepalanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan Ibnu Adam iltafata ila man huwa khairun lahu minni. Tuh, lihat itu manusia itu. Lihat hamba itu. Dia melihat dan menoleh kepada sesuatu yang menurut dia lebih baik daripada aku. Apakah ada sesuatu yang lebih baik dari Allah? Makanya sebagian salihin ketika ditanya, apakah kamu ketika sholat khusyuk? Apa ketika kamu sholat melayang pikiranmu kemana-mana? Melayang mikir ini, mikir itu? Maka orang sholat tadi menjawab, apakah ada sesuatu yang lebih baik daripada Allah sehingga aku memikirkannya, sehingga aku membayangkannya? Nah, ada sesuatu yang lebih baik daripada Allah. Maka Allah akan mengatakan, Ibnu Adam iltafata ila man huwa khairun lahu minni. Dia menoleh kepada sesuatu yang menurutnya lebih baik daripada aku. Kalau menurutnya Allah lebih baik, dia jangan menoleh hanya kepada Allah. Dan kalau diulang menoleh lagi dengan hatinya, tidak khusyuk artinya, akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan tadi sampai 3 kali. Kalau 3 kali tetap menoleh di dalam sholatnya tidak khusyuk, maka Allah Subhanahu wa taala a'rad anhu. Allah Subhanahu wa taala akan berpaling darinya dan tidak memperdulikannya lagi. Sudah, jangan minta ganjaran, jangan minta pahala dari Allah. Minta surga daripada orang yang kamu melihat kepadanya, menoleh kepadanya. Jangan melihat surga, minta ke surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu menoleh kepada orang tersebut. Oleh karena itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan iman, memberikan kepada kita kekuatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai sifat muraqabah, mempunyai sifat tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita istiqamah dalam berbuat kebaikan, dan semudah-mudahan kita selalu bertobat kepada Allah dan diberi taubat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita meninggal dunia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih dari segala dosa. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita selamatkan daripada dunia dan akhirat, di dunia dan akhirat, daripada segala fitnah, daripada segala ucobaan, daripada segala bala di dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat berkumpul bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam fi dunia wa fil akhirah, dalam keadaan tertidur ataupun dalam keadaan terjaga, diberikan oleh Allah sementara nikmat juga berkumpul bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhirat, berkumpul bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkumpul bersama anbiya, berkumpul bersama sahabat-sahabat yang lainnya. Al hadiniya kunniya salih jami'a qaddina wa hira ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al fatihah.